Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Tampil bersinar membuatku bahagia. Badan sehat, rahasia Mastin Herbal. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good.